Adakah yang membuatmu rindu, merindu kepadaku saat kita tak mungkin berjumpa? Walau hanya sekejap saja, namun berarti jua untuk diriku dan dirimu juga. Dan ku katakan ku merindumu, sangat merindumu. Aku ingin bertemu dirimu. Ku merindumu, sangat merindumu. Aku ingin bertemu dirimu. La la la la la. Adakah yang membuatmu rindu, merindu kepadaku saat kita tak mungkin berjumpa? Walau hanya sepatah kata, namun berarti jua untuk diriku dan dirimu juga. Dan ku katakan ku merindumu, sangat merindumu. Aku ingin bertemu dirimu. Ku merindumu, sangat merindumu. Aku ingin bertemu dirimu. Ku merindumu saat merindumu.